Taib, ayat 30. Asy-Syu'ara 30. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablaha umamun litatluwa 'alayhim alladhi awhayna ilaik. Jamian. Semua. Kemudian alaihimi, kemarin kata siapa? Alaihimi. Kira Abi Amr wa alaihumu Hamzah Kisai Yaqub Khalaf alaihumu. Sudah sampai. Mana berhentinya sampai mana coba untuk memperingan Umam masih perlu jawaban sebenarnya yang paling bagus tadi. Nah, kalau kuat, tapi kita ulang sekali lagi benar saya yang banyak. Nah. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. Baca qiraah Abi Amr biar ringan. Dibaca dua harakat majaznya. Kemudian alaihimi baik kasrah mim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablaha umamun litatluwa 'alayhim alladhi awhayna ilaik. Dua harakat majaznya. Kita lanjutkan. Litatluwa 'alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Sama-sama. Litatluwa 'alaihim alladhi kita baca qiraah Yaqub, qiraah Hamzah, qiraah Kisai dengan alaihumu. Pada alaihumu, alaihum di semua tempat. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Di semua tempat. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. Alaihimu dhammah, hanya dhammah, jangan alaihimu. Ini perhatikan baik-baik. Litatlu alaihumul ladhi auhayna ilaika wahum yakfuruna birrahman. Lanjutkan kepada jumhur berikutnya. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابي. Qira'ah Ibn Katsir alaihi dan mana lagi ilaihi, dua-duanya. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Lainnya dibaca dua. Mian. Qul huwa rabbi la lagi. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. 31. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله لا يخلف الميعاد. ada Profesor Doktor Aqimish Shalata Idulukis Syamsi ila Asakil Laili. Asakil Laili. Nah, ila Asakil Laili, Profesor Doktor ya, nah. Imamnya, nah. Di Gade Aceh. Nah. Ila Asakil Laili. Yang kesalahan fatal, asak. Asakil Laili. Tidak ada qira'ah satupun pakai Asakil Laili. Nah, banyak untuk lihat ini walaupun profesor, doktor lagi. Nah. Jadi masih keliru. Kesalahan juga fatal. Nah. Juga ketika inti apa ada qiraah nah, kita lihat di provinsi. Nah. Zahuqa dibaca syahuqa. Nah. Syahuqa. Syahuqa. Nah, ini tertawa semua para jurinya tertawa semua. Syahuqa. Nah, jadi pantoloko waktu itu yang baca. Nah, ketika di Magetan juara satu. Nah, lomba ikut kau. Nah, Magetan dan langsung ke provinsi. Baca Zahuqa yang baca Syahuqa. San fatal. Sehingga tidak ada nilai sama sekali. Salahnya fatal. Jadi kalau sudah kesalahan fatal dalam MTQ itu sudah. Nah, tidak masuk lagi sudah. Tidak masuk dalam kategori. Baik sengaja pun enggak sengaja. Nah, enggak ada istilahnya. Apa namanya? Hah? Rukhsah. Nah, tidak ada rukhsah. Salah baik sengaja pun enggak sengaja tetap salah dihitung kesalahan. Nah, padahal Allah SWT bagaimana? La tu'akhidna in nasina wa akhtana, walaupun diulangi kembali, diulangi dan baca, apa benar bacaannya. Tidak ada rukhsah sudah. Nah, tidak ada rukhsah. Hanya beratnya katakan dalam MTQ demikian. Kalau sampai salah sedikit kembali lagi untuk mengulang kesalahan itu tidak ada rukhsah. Dan kita biasanya makroknya yang mau kita baca itu di, sebelum kita maju 10 menit baru dibersihkan. Ini yang akan dibaca. Harus nyusun. Nah, lagu-lagu dari ini semua berhentinya di mana? Persiapan jadi kita di misalnya ini lomba di sini. Ini yang baca Quran. Nah, kita baru di belakang itu. Persiapan makro yang akan kita baca. Nah, persiapan dalam tempo 10 menit harus mengaturin lagu-lagunya ini bentuk lagunya bagaimana nanti. Nah, minimal 3 lagu. 3 lagu. Tapi lagu yang pokok. Tentunya ada cabang-cabang yang bayati misalnya harus diambil dari bayati. Nah, asli bayati Husaini. Nah, bayati Syuri, bayati Jawab, bayati Jawabul Jawab. Nah, muhakala. Masuk nanti sab. Nah, Saba. Nah. Kemudian baru masuk Hijaz atau masuk Nahawan atau masuk nanti Sika atau masuk Jiharkah. Nah, dan lain sebagainya. Ya, persiapan betul. Semakin banyak lagu ada situ, maka semakin ada tambahan. Ini diupayakan untuk tidak mengambil nafas yang panjang sekali. Nah, kadang-kadang kalau kita mengambil nafas yang panjang, kemudian kurang lagu kita, kurang nilainya. Nah, ini juga berat. Kecuali ini kalau dalam final itu bebas. Dalam final bebas, selalu kita isti'adah tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalnya. Dan langsung tinggi. Jadi, kalau di nah, di awal ini masih rendah tadi. Demikian juga di Saudi. Lomba di Saudi. Nah, para qurra tiap 4 tahun sekali lomba di Saudi, di seluruh dunia. Untuk akhir-akhir ini orang Indonesia sering kalah. Kenapa? Endakum. Karena lebih penting kan lagu daripada tajwid. Termasuk kemunduran kalau sebelumnya banyak yang juara-juara internasional seperti Muammar ataupun Maidi. Nah, kemudian di akhir ini sudah mulai menurun. Nah, predikat Indonesia kalau lebih mendengarkan lagu dan terlalu panjang. Kalau panjang dalam mudhud. Nah, ini pengaruh juga. Terkadang wajib muntasir dibaca 10 atau 15 sekarang. Wajib. Nah, ketika ada lomba di Ponorogo, justru orang yang demikian ini yang dimenangkan. Nah, orang Ponorogo enggak dapat hatta jurinya. Nah, hatta jurinya pun tidak masuk ke mana? Ke Kotia Madiun. Tidak masuk sama sekali. Nah, karena jurinya juga begitu. Nah, bahkan anehnya, jadi kalau kita lomba, dia bukan atau santrinya, bukan santrinya atau bukan terdekat itu dikalahkan. Dikalahkan kita. Termasuk di Ponorogo, nah, kita lomba dikalahkan. Nah, bahkan murid saya yang karena dekat dengan ini masih menangkan. Nah, murid saya masih menangkan, juara malah. Nah, pernah kejadian demikian, suatu keanehan yang ajaib. Nah, jadi murid yang belajar malah dimenangkan. Alasannya diantaranya karena ini tidak resmi. Nah, karena alasan saya apa tidak resmi masuknya. Yang kedua karena sudah ada perwakilan. Kalau ada perwakilan maka tidak mungkin dimenangkan dua-duanya, dipilih satu, diundi ternyata. Nah, di Magetan begitu juga. Dalam lomba di Magetan pernah dikalahkan karena gurunya yang mengajar di Magetan itu, walaupun suaranya serak luar biasa, Rah Jamil. Nah, sama-sama keluar YN dulu. Karena ngajar di situ suaranya sudah serak luar biasa habis total. Kemudian saya bilang kepada teman-teman yang lainnya, ah, saksikan ini. Kalau ini juara, nah, ini kalau orang ini juara ini, nah, saya bilang kepada teman-teman, jelas ini jurinya ini tidak sportif, tidak adil. Betul, ini juara satu. Nah, juara satu. Nah, ketika lomba di Kodia ini, Rah Jamil ini, wala syaih. Wala les namanya juara harapan wala apa tidak dapat sama sekali. Dan justru malah provinsi. Saya mah di provinsi malah bisa masuk. Makanya kalau kita ikuti mungkin saya sudah jadi pegawai sekarang. Setiap orang yang juara di provinsi kan jadi pegawai walaupun lulusannya SMA. Walaupun lulusannya SMA atau SMP sekalipun. Kalau sampai bisa juara provinsi itu langsung pegawai, tepak minimal. Ini kenyataan, kenyataan di masyarakat. Demikian pula kalau tidak pakai sedekah azim, kalian lomba tidak pakai sedekah azim, enggak akan menang. Walaupun baik dari awal sampai terakhir baik, lupa sedekah azim misalnya, udah kalah. Bid'ah malah menang, iya enggak? Bid'ah malah menang, ini kenyataannya. Demikian pula ketika lomba. Ini karena pengalaman juga kita ngiring dari anak TK, TPA. Justru yang pakai kaidah Nahdiyah, karena jurinya adalah banyak orang yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang dimenangkan. Tapi anak-anak yang pakai Iqra waktu itu tidak dimenangkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang bagus-bagus sekali suaranya. Itu memang tidak dimenangkan. Karena jurinya tadi siapa? Orang-orang NU. Nah, orang NU. Bagaimana yang demikian akan mencetak? Nah, para qurra yang akan handal kalau dari pemilihannya sudah tidak sportif. Ya, tidak sportif. Nah, termasuk pula nanti orang-orang yang berkepentingan untuk mengundang para ustadz atau orang yang sudah juara internasional. Kemudian ini pimpinannya misalnya di Madiun. Ini yang ma'ruf adalah Sugeng Fatah. Nah, Sugeng Fatah. Ma'ruf itu mirah Madiun mana ini? Ya? Azam, ma'ruf itu Sugeng Fatah. Enggak tahu, ketinggalan zaman itu. Ma'ruf sering ngefatah. Nah, ngefatah ini yang juara perbincil. Nah, jadi kalau sering undang, nah, seperti korek-korek nasional, dimenangkan. Padahal penelitian dari para pengamat ini tidak mungkin menang. Karena yang sering undang dari dan jurinya sudah akrab dengan ini suka ngefatah dari, ah, dimenangkan sudah. Tapi begitu masuk tingkatan nasional, Sukeng Fatah jatuh. Yang di bawah Sukeng Fatah lebih tinggi lagi. Nah, ini kenyataannya. Ini kenyataan tidak sportif di kalangan juri. Hatta di Jakarta, antum melihat bagaimana seorang qari ketika mau membaca muntah apa kaca. Ini wakil. Muntah kaca. Nah, ia terjadi di mana? Di Sulawesi, Adam. Nah, jadi sekian banyak ratusan itu hanya beberapa orang yang suaranya tidak serak. Mayoritas semuanya serak semua sudah. Nah, tadi dari pengamat radio ini cuaca yang tidak memungkinkan. Nah, ini pengamat radio, pengamat dari mereka yang demikian akibat cuaca yang tidak memungkinkan. Ya, masa sekian banyak suaranya serak, hanya mungkin kurang dari 10 orang yang suaranya bisa, nah, masih jernih. Nah, makanya sekali lagi kita tidak mengambil sekarang ini orang yang tadi belum tentu. Tentu yang juara itu akan bagus bacaannya. Terkadang dari karena dekatnya dengan para juri atau karena ada maslahah. Nah, biasanya kalau ada lomba di satu daerah, ini juga kesepakatan juga ini, rupa-rupanya kesepakatan. Kalau misalnya lomba Jawa Timur, pasti nanti ada dari Jawa Timur, ada yang dimenangkan nomor satu. Pasti itu. Entah di tingkat dewasa, atau tingkat remaja, atau tingkat anak-anak. Pasti harus dimenangkan salah satu di antara mereka. Kalau lomba di Jawa Barat juga begitu. Harus ada orang Jawa Barat yang jadi juara satu. Nah, bagaimana yang kenyataannya? Alasannya untuk memuliakan tuan rumah. Memuliakan tuan rumah. Nah, bagaimana demikian akan bisa mencetak? Nah, ya lomba juga begitu. Nah, kemudian dari sistem yang berjalan demikian, kehanian. Akan tadi orang awam ya, tadi tidak melihat ini semuanya. Yang penting adalah masuk televisi, punya piala, itu yang diambil. Nah, penting kan punya syahadah, punya titel. Nah, punya titel. Walaupun tidak bisa apa-apa. Walaupun, nah, bacanya salah, tapi punya titel profesor, doktor. Jadi imam. Nah, jadi imam sudah. Nah, juga yang pegawai, saya dianggap ini kiai. Enggak bisa baca Quran sama sekali, kiai. Nah, jadi wah, kenyataan masyarakat demikian. Apalagi titelnya dari Amerika misalnya. Nah, untuk mengembalikan ini bagaimana keadaan masyarakat? Alangkah beratnya kembalikan kepada masyarakat. Nah, diharapkan untuk betul-betul mampu dalam keilmuan. Kamu dalam keilmuan. Nah, tapi sekedar bilang. Kita belajar sama-sama ayat 31 dari surah Ar-Ra'd. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Ya. Kita ulang sekali lagi. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu aw kutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Jamian. بل لله الأمر جميعا lihat situ pada al-jim balillahil amru jami'a ulang balillahil amru jami'a di sebelah kanan walau anna nah jami'a sebelah kiri jami'an hajati pada mimnya jangan sampai al-amr nah. بل لله الأمر جميعا تولان سسما بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا pada ya nam yai asu ada alifnya betul biasanya begitu karena di sana ada qiraah ya yasu nah, ya yasu afalam yai asil ladzina amanu allau yasha'u allahu lahadan nas jami'a ulang sama-sama diupayakan sama juga antara amanu dengan yasha di situ diupayakan sama walaupun sebenarnya kalau kita baca pada amanu nunya di situ kita baca dengan 4 kemudian yasha dibaca 5 bukan suatu kesalahan tapi diupayakan sama kalau kita dari jalur siapa syatibiyah nah أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا تُلَامُ صَلَى اللَّهُ pertanyaan berikutnya afalam yai asi yang sukun atau belum ya Nabi Ibrahim bacaan yang sukun atau ya Nabi Jihad Nabi Syafawi baik afalam yai asi pada yai asi bacaan anda kata kia anda yang mafal malin طيب يا اسل الذين الذين عندك ها سبلوم يا كماري عندك ها ده عمر يا سعيد دام شمسي دام شمسي مجموعه في قولي ها عندك ها kita. Nah, terus itu tim semasil rahiman tafuz. Alladzina anda lukman bacaan. Alladzina anda ya Zain. At-tabi amanu indak rahim. Mad badal indak ambon. Nah, belum ditanya, sudah belum tahu. Belum ditanya. Amanu situ. Baca berapa harakat? 4. Ya, panjang sekali. Nah, indak mad wajib, amanu mad wajib. Bacaan lazim. Amanu bacaan mad jaiz, amanu a. Badal dibaca berapa? 2 kecuali indak afif. Baca berapa? Nah, baca 2, 4, 6. Taib. Kafaru situ. Indak ya Abdul Majid. Amanu nu. Baca berapa? 4, 5. Jar taibatin nasyar dibaca berapa? Dua. Ya taibah nasyar indah Abdullah. Ya Hammam. Ya Ali. Anda al-kibar. Man 2, 4, 5. Taib 2, 4, 5 dari jalur taibah nasyar. Taib allaw an law anda ya hafiz. Cana apa situ? Bacaan apa? Anda ya Abdul Wahid yang kamil bihunna bihari kunna bihari kunna majemua bihkauli indak jihad yang kamil bihari kunna. 6. Lar. Lamara wadagam nakis bihunna anda ya saif majemua bihkauli ilmu terkumpul idgham naqis atau kamil dalam satu kalimat ndak anda Muhammad yarmulun taib allau allau indak lin kecuali kalau siapa Indak ya kecuali kalau siapa Indak ya Selawasi Fadil Indak Fauzan Drahman Indak kecuali kalau siapa Indak Nawar Rawib Hamzah, indak belakang-belakang indak anda mahi yang belakang, semuanya kira siapa? Tidak ada ittifaq situ tidak ada persisian. Yasha. Naam, yasha Allah. Al-Basit, yasha. Mataba. Dibaca berapa? Kecuali Fars. Kecuali kalau siapa? Anda ya Ubaid. Al-Masud Fuad Kerasi apa? Pak Hamzah Indak Indak Warsu Hamzah Waras Hamzah dibaca dengan nam. Allah nam. Allah mata apa di situ? Untuk Ibrahim. Dilihat ini jangan malas sekali. Allah mata apa di situ? Ya. Allah hendak. Tapi itu enggak ada tandanya itu. Nah, Allah mana panjangnya enggak ada. Ini soal, enggak ada panjangnya ini. Allah kan enggak ada tanda panjangnya enggak? Enggak ada alif berdiri kecil. Soalnya novel. Nah, bagaimana ini? Baca mat apa ini? Hah? Ramsamsi, tapi ini pada yang panjangnya ini. Ndak. Nomar. Esai. Tapi ini, kenapa ini enggak ada tanda panjangnya? Di masa Indonesia. Baik. Nah, di masa Indonesia mewujud. Nah. Atau kifi. Nah, kalau semua semua ini tahu kifi. Nah. Walaupun usaha Indonesia ada nama, ada nama di Indonesia. Nah. Ini Tauqifi namanya, Tauqifi. Kita apa? Utsmaniyah, Tauqifi ya. Emang dari sononya begitu, dari sononya. Nah. Kita bilang.